Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudarlun, berita siang edisi hari ini Jumat 9 Agustus 2019 dibacakan Ardiansyah. Pemerintah berupaya benahi PNS dari wacana kerja di rumah hingga pemerataan. Ketua BNPB Aceh berharap turunnya hujan dapat memadamkan karhutla. MK putus 55 sengketa Pileg 2019 hari ini. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, pemerintah menargetkan perbaikan PNS di segala sisi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah membuat kinerja PNS semakin efektif dan efisien, serta mendapat penghasilan yang layak. Beberapa upaya yang dimunculkan untuk membuat kinerja PNS semakin efektif dan efisien ialah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Setiawan Wangsa Atmaja dalam sebuah diskusi di kantor Kementerian PAN-RB mengatakan, sejalan dengan formasi PNS yang didominasi generasi milenial, kini jumlah PNS dari generasi milenial mencapai 572 ribu orang. Jumlah itu akan bertambah tiap tahunnya. Sebab dalam tiap rekrutmen setidaknya 200 ribu PNS dari kalangan milenial. Nantinya pemerintah mewacanakan PNS bisa bekerja dari rumah melalui teknologi informasi yang kian maju. Ia menilai hal itu realistis dilakukan lantaran semakin banyaknya formasi PNS yang diisi generasi milenial yang melek teknologi informasi. Sementara itu minat generasi milenial menjadi PNS juga sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya jumlah akun yang mengakses situs pendaftaran CPNS yang mencapai 4 jutaan. Sudarlun, dalam wawancara di program Serambi Cakrawala, Ketua BPBD Provinsi Aceh, T. Ahmad Dade, mengatakan saat ini kebakaran lahan, khususnya di Aceh Barat, kebanyakan berasal dari lahan gambut yang mencapai 90% dan yang mampu dipadamkan hanya di permukaan lahan. Ya, jadi karena sifat daripada kebakaran di Aceh Barat adalah lahan gambut. Beda kemarin dengan yang terjadi di Aceh Besar, yang ada di bukit itu yang terbakar adalah ilalang. Makanya kebakarannya dapat kita tanggulangi dan cepat selesai, dan tidak menimbulkan masalah asap. Sebenarnya di Aceh Barat, dari sekitar 63 hektar yang terbakar itu sebenarnya 90% itu, 95% itu sudah padam. Cuman masalahnya apinya itu kan masuk ke dalam tanah, ke wilayah gambut. Gambut di Aceh Barat itu bisa bervariasi, mulai paling rendah 2 meter, yang paling dalam sampai dengan 36 meter. Oleh karena itu, pemadaman itu terjadi di permukaan, sebagian besar di permukaan. Itu kan TNI dan Polri dan juga BPBD itu sudah turun ke lapangan. Dan bupatinya juga sudah menetapkan darurat bencana. Dan kemarin helikopternya yang dikirim oleh BNPB sudah sampai di SIM. Pengalaman saya selama 10 tahun dalam penanganan karhutla ini, terutama di Aceh Barat, itu biasanya memang helikopter itu ya bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikannya. Tapi itu mungkin tidak akan bisa menghilangkan seluruhnya. Yang dapat melakukan seluruhnya itu adalah hujan sebenarnya. Banyak kejadian kita lihat di waktu itu adalah hujan yang harus, yang anu. Dan di wilayah Aceh Barat selama 10 tahun terakhir ini, memang dalam satu bulan itu dihitung hujannya akan terjadi 10 kali. Rata-rata 10 hari dari 30 hari itu. Jadi kita berharap, di samping kita juga melakukan pemadaman secara manual, kemudian juga dengan helikopter, dan kita berharap, berdoa kepada seluruh masyarakat yang ada di Aceh Barat, mungkin juga sudah boleh melakukan syarat hujan, itu kita tunggu juga hujan. Menurut Tedadi, turunnya hujan bisa memadamkan karhutla. Namun upaya pencegahan dan penegakan hukum sangat penting sebab kebakaran itu hanya 0,5% akibat faktor alam. Selebihnya adalah upaya pihak tertentu saat proses pembersihan lahan. Cuman yang jauh lebih penting adalah upaya pencegahan dan penegakan hukum. Ini juga sangat penting. Karena ini sebagian besar tuh hanya mungkin hanya 0,5% itu kejadian karena faktor alam atau enggak faktor ketidaksengajaan. Selebihnya itu adalah upaya-upaya daripada pihak tertentu yang ingin membersihkan lahannya dan sebagainya. Ini yang perlu kita tingkatkan penegakan hukumnya. Darlun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo merasa miris lantaran urusan kuota impor bawang putih menjadi bahan korupsi. Seperti diketahui, anggota Komisi 6 DPR RI Nyoman Damantra diduga menerima suap 2 miliar rupiah lewat transfer untuk mengurus kuota impor bawang putih. Agus mengatakan hal itu dalam konferensi pers yang menurutnya hal paling miris adalah ketika perizinan impor salah satu produk pangan justru dijadikan bahan bancakan pihak-pihak tertentu. Fee yang diduga dipatok Damantra sekitar 1.700 hingga 1.800 untuk setiap kilogram bawang yang diimpor ke Indonesia. Semestinya praktik ekonomi biaya tinggi ini tidak perlu terjadi dan masyarakat dapat membeli produk pangan dengan harga lebih murah jika tidak terjadi korupsi. KPK pada 2017 pernah menyusun kajian komoditas pangan strategis bawang putih. Selain itu, dukungan informasi atas lahan-lahan pertanian yang secara real bisa dipergunakan dalam mewujudkan swasembada bawang putih juga belum optimal. Belum optimalnya pengawasan Kementerian Perdagangan terhadap distribusi penjualan bawang putih impor. KPK merekomendasikan sejumlah hal, yaitu mendorong kementerian terkait dan dinas terkait di daerah membangun komitmen menyukseskan swasembada, mendorong Kementerian Pertanian menyusun grand design swasembada bawang putih dari produksi hingga panen. Darlun, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan putusan untuk 55 dari 260 perkara sengketa Pileg 2019 di ruang sidang panel gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sidang putusan yang digelar pada Jumat 9 Agustus ini menjadi sidang putusan terakhir dari rangkaian pembacaan putusan akhir untuk seluruh perkara sengketa hasil Pileg 2019 yang digelar sejak Selasa 6 Agustus. Sidang pembacaan putusan ini digelar untuk 12 provinsi. Sebelumnya, Mahkamah menerima 260 perkara sengketa hasil pemilu legislatif 2019 dan diperiksa dalam sidang pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan KPU, pihak terkait, dan Bawaslu. Dalam putusan ini dinyatakan 122 perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian, sementara 80 perkara lain tidak disebutkan dalam pembacaan putusan sela akan kembali dipanggil pada pembacaan putusan akhir. Sejak Selasa 23 Juli hingga 30 Juli, Mahkamah menggelar sidang pembuktian perkara sengketa hasil pemilu legislatif 2019 untuk 122 perkara tersebut. Persidangan untuk perkara sengketa hasil pemilu legislatif terbagi dalam 3 ruang sidang panel yang masing-masing panel harus disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, pemerintah, dan DPR. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, nilai tukar rupiah tercatat di posisi 14.205 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pasar spot Jumat pagi. Rupiah menguat 0,06% dibanding penutupan pada Kamis 8 Agustus yakni 14.213 per dolar Amerika Serikat. Pagi tadi pergerakan mata uang utama Asia bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Terdapat mata uang yang menguat seperti yen Jepang menguat 0,08%, baht Thailand menguat 0,8%, dan peso Filipina menguat 0,28%. Terdapat pula mata uang yang melemah seperti dolar Singapura sebesar 0,02%, dolar Hong Kong 0,02%, dan won Korea Selatan sebesar 0,07%. Sementara itu, mata uang negara maju juga menguat terhadap dolar Amerika Serikat seperti pound sterling Inggris sebesar 0,05%, euro 0,11%, dan dolar Australia sebesar 0,17%. Analis Asia Trade Point Future, Dedi Yusuf Siregar, mengatakan pergerakan rupiah hari ini akan dipengaruhi dengan rilis neraca pembayaran pada kuartal 2. Jika defisit transaksi berjalan lebih kecil dibanding kuartal lalu, maka ini menjadi angin segar bagi rupiah hari ini. Darlun, sejumlah klub mapan bakal kembali bersaing memperebutkan gelar juara Premier League 2019-2020. Manchester City dan Liverpool diprediksi kembali bersaing ketat meraih podium tertinggi. Beberapa klub elit memang tengah menggalang kekuatan demi menjaga asa juara. Hanya saja dua klub teratas musim lalu, Man City dan Liverpool, lebih siap dibanding klub lainnya. Man City yang berstatus juara bertahan masih layak menyandang tim favorit. Kesolidan tim arahan Pep Guardiola tetap terjaga lantaran tidak banyak merombak skuad. Tercatat Guardiola hanya mendatangkan Rodri Hernandez dari Atletico Madrid untuk menggantikan peran vital Fernandinho yang mulai termakan usia 34 tahun. Pelatih asal Spanyol ini berupaya menjaga keseimbangan lini tengah City seandainya performa Fernandinho mulai menurun atau bahkan terbelenggu cedera. Sementara itu, rivalitas City dan Liverpool berpeluang kembali terjadi musim 2019-2020 mengingat keduanya tak banyak merombak skuad. Bahkan hingga kini The Reds belum mendatangkan pemain bintang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 9 Agustus 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.